Sayang aku kelo tenang, cinta palsumu aku anggap beneran. Serius aku sing berjuang, tiba emong lupo iki sing goblok aku. Bisa bose Pinaco yo isi goblok sopo jen aku goblok cara hidup. Aku durung siap ati, nek kon bisa aku durung wani. Ngapusi, nek kuat aku ngapusi. Oh na, janji bakal dadi siji, takkan semenit tak seriusi. Omongan mung sebatas perkataan. Permainkan yang tak bisa dibaleni, rapa kali kita lakoni, banjur bisa menggelani, loro tangis lantaku diponeneng buri. Diponeng buri saja yang ngerti tapi tetap dilakoni. Kasparan mau marah ya tidak karuan. Kepat-kepat kepewet kepercot, harapannya manis dan tidak malah kecot. Tadi semerawat, kita berjuang ke cipule malah rumput. Wes rumput apa lo pusing? Kita tenang, bab rumput ya aku. Sayang, aku kelo tenang, cinta palsumu aku anggap beneran. Serius aku sing berjuang, tiba emong luput iki sing goblok aku. Yang gak bisa dibaleni, rapat tali kita lakoni, banjur iso emong gelangi, loro tangis lantar tu tipone neng buri. Selamat datang.